السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. دخلنا في باب ما جاء في حماية المصطفى جنب التوحيد، وقد تكلمنا في دليل الأول من المصنف رحمه الله تعالى، ألا وهو: ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والعلاقة بين هذه الآية وترجمة الباب ما هي؟ نعم بارك الله فيكم، لأن الرسول من صفاته أنه حريص على المؤمنين ورؤوف رحيم بالمؤمنين، فلا بد أن يحمي المسلمين من الشرك الأصغر والأكبر، وأيضا أن يسد كل طريق يوصل إلى الشرك، ليس كذلك؟ Pembahasan dalil pertama, musannif membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala di akhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasul, telah datang pada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, yang sangat berat baginya apa yang menyusahkan kalian, sangat mementingkan kalian, dan terhadap orang-orang beriman sangat penyayang. Apa kaitannya dengan judul bab, dengan pembahasan bab ini? Kaitannya bahwa seorang rasul yang mulia, yang sangat harisun alaikum, yang sangat mementingkan umatnya, yang raufur rahim bil mu'minin, yang sangat sayang, sangat kasih kepada orang-orang beriman, tidak mungkin membiarkan orang-orang beriman terjerumus dalam kesyirikan. Pasti akan dijaga dan pasti akan dibimbing dan dijauhkan dari kesyirikan-kesyirikan dan juga dari jalan-jalan menuju kesyirikan. Ini dari konsekuensi sifat beliau, dari konsekuensi sifat sayangnya beliau, pasti akan yahmi. Apa tadi yahmi? Dari kata himayah, penjagaan. Karena sayang pada umatnya, pasti akan menjaga umatnya dari bahaya-bahaya kesyirikan besar ataupun kecil, dan dari bahaya jalan-jalan menuju kesyirikan. Maka himayah, penjagaan Rasulullah SAW terhadap umatnya, ini karena beliau haris, sangat mementingkan umatnya, karena beliau rauf, karena beliau rahim, karena beliau sangat perhatian pada umatnya, maka beliau mesti akan menjaga umatnya dari kesyirikan dan dari jalan-jalan kesyirikan. Itu kesimpulan pembahasan kemarin. Nadkhul al-an fi dalil tsani min al-musannif. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la taj'alu buyutakum quburan ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan dan jangan jadikan kuburanku sebagai id, sebagai perayaan. Wasallu alayya inna salatakum tablughuni, dan bersalawatlah kalian terhadapku karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Haitsu kuntum, dari manapun kalian berada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Ruwatuhu thiqat, rawi-rawinya thiqah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, wa isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Wa sayati kalamul muallif alaihi fi syarhil hadis, dan nanti akan dibahas oleh al-muallif ketika mensyarah hadis ini insyaallah. Baik. Berarti kalau tadi kaidahnya Rasul yang memiliki sifat harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim, pasti akan menjaga umatnya. Himayah ummatihi. Sekarang buktinya. Di antara bukti penjagaan beliau, beliau berkata dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang sanadnya hasan, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan dan jangan jadikan kuburanku sebagai id, dan salawatlah kepadaku dari manapun kalian berada, salawatmu akan sampai kepadaku. Artinya tidak harus mendekati kuburannya, dari jauh pun sampai. Aina syahid, saya tanya pada kalian, mana bukti himayatuhu li ummatihi dari hadis ini? Kalimat mana yang merupakan himayatuhu li ummatihi, yang merupakan penjagaan beliau terhadap umatnya? Hah? Aina? Jumlatul ula awithaniyah awithalitha. Karena dalam hadis ini ada tiga jumlah. Jumlah pertama, la taj'alu buyutakum kuburan, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Yang kedua, jangan jadikan kuburanku sebagai perayaan. Yang ketiga, salawatlah kepadaku dari manapun kalian berada, karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Al-awwal, al-ula, awithaniya, awithalitha. Hah? Thalitha? Awithaniya? Thaniya. Yang kedua, yaitu la taj'alu qabri idan, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Perhatikan barakallahu fikum apa yang pernah kita bahas tentang id. Makna id, idza ijtama'a thalathatu asya'. Ma hiya? Dikatakan id kalau terkumpul tiga perkara. Pertama, yaumun aid, hari yang berulang. Yang kedua, istima'un nas, yang ketiga, ibadah khassah fi, di hari tersebut. Kalau ada hari yang berulang, apakah tiap Jumat atau tiap bulan atau tiap tahun atau tiap 40 hari atau tiap, itu baru satu, hari yang berulang. Yang kedua, ada istima'un nas, berkumpulnya manusia, ada keramaian. Baik. Ketiga, ada ibadatun khassah, ada ibadah yang khusus dilakukan di hari tersebut. Idza ijtama'a hadhihi ats-tsalatsah fa huwa id. Kalau terkumpul tiga perkara ini, maka itu adalah id. Hari berulang tiap pekan, yaitu Jumat. Manusia berduyun-duyun datang ke masjid untuk sholat Jumat. Ada ibadah khasah, yaitu khutbah Jumat, sholat Jumat. Id, awlaysa bi'id. Id, itu namanya id. Disebut dengan idul usbur, id pekanan. Manusia berkumpul di lapangan tiap tahun tanggal 1 Syawal untuk mengadakan ibadah khasah setiap tahun berulang, yaitu pada 1 Syawal salat Idul Fitri, membayar atau sebelumnya membayar zakat fitrah. Tidak boleh ada yang sedih saat itu. Semua harus gembira. Yang lapar dikenyangkan, yang haus diberikan air, yang kekurangan harta diberikan sedekah, yang tidak bisa makan beri makan, dan seterusnya. Taib, itu juga Id. Wa kadzalika Idul Adha fil 'ashr min Dzulhijjah. Ketika 10 Dzulhijjah, ada hari berulang tiap tahunnya, tiap 10 Dzulhijjah. Dan juga ada keramaian, ramai-ramai salat Id Idul Adha, dan ramai-ramai menyembelih hewan dan kemudian mereka membagikannya kepada kaum muslimin. Itu juga Id. Idzan, makna qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wala taj'alu qabri Idan, jangan jadikan kuburanku sebagai Id, maknanya jangan kalian mengadakan pertemuan keramaian di kuburan Nabi. Satu, pada waktu yang berulang tiap haul, mengadakan ibadah khasah, membaca surat ini, membaca surat itu, dan seterusnya, itu Id. Haul di kuburan fulan, haul di kuburan Habib, haul di kuburan siapapun, itu juga Id. Mengapa? Tiga tadi terkumpul, keramaian manusia, ibadah khasah, dan ada hari yang berulang. Bahkan mereka namakan dengan hari yang berulang itu, yaitu haul. Apa makna haul? Haul itu berulang terus, setiap tahun, setiap 12 bulan. Padahal Nabi bersabda kepada seluruh kaum muslimin, la taj'alu qabri idan, jangan jadikan kuburanku sebagai id, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat keramaian, tempat berkumpulnya manusia di waktu-waktu khusus, untuk ibadah khusus, untuk acara khusus. Barakallahu fiikum. Kita lihat syarahnya dari Syekh Abdul Rahman Al-Syaikh atau dari Syekh Sulaiman Al-Syaikh yang diringkas oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syaikh. Qawlu la taj'alu buyutakum kuburan. Sekarang jumlah pertama dulu. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, aila tu'attiluha. Makna jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, la tu'attiluha, jangan dikosongkan dari ibadah. La tu'attiluha min as-salati fiha wad-du'a'i wal-qira'ah. Jangan kosongkan rumah kalian dari salat, jangan kosongkan rumah kalian dari zikir dan doa, jangan kosongkan rumah kalian dari qira'atul Qur'an. fatakunu bimanzilatil qubur, maka jadilah rumah tadi seperti kuburan. Idan as'alukum ayuhal ikhwah, as'alukum, mal farqu bainal qabri wa baina al bait al buyut, mal farq bainal qubur wal buyut, nah apa bedanya, sama atau tidak sama? Kata Nabi, jangan samakan, jangan samakan rumahmu seperti kuburan. Ternyata di hadis-hadis lain Nabi menjelaskan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bacalah padanya surat Al-Baqarah. Disuruh membaca Al-Quran. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Salatlah, terangilah rumah kalian dengan salat-salat sunnah. Karena salat-salat wajib di masjid, berarti salat-salat sunnah. Sebelum berangkat ke masjid, salat qobliyah dulu di rumah. Pulang dari masjid, salat ba'diyah di rumah. Di malam hari, salat qiyamul lail, salat witir di rumah. Sehingga rumah tadi tidak seperti kuburan. Yang ketiga, barakallahu fiikum, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Terangilah rumah kalian dengan zikir-zikir. Berarti perbedaannya, kalau kuburan tidak dianjurkan untuk sholat di sana, tidak dianjurkan untuk baca surat, baca Al-Quran di sana, tidak dianjurkan untuk berzikir di sana. Yang dianjurkan hanya ziaratul kubur, kemudian mendoakan mereka, selesai. Kalau saya mau beribadah, kalau kamu mau beribadah di rumah. Saya mau sholat sunnah di rumah. Saya ingin baca surat Al-Quran, bacalah di rumah, agar rumahmu tidak seperti kuburan. Jayid, agar rumahmu tidak seperti kuburan. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala, fa'amara bitaharril ibadah fil buyut, maka supaya tidak sama rumah dengan kuburan, amara bitaharril ibadah, diperintahkan untuk berupaya mengerjakan ibadah di rumah. Disuruh, dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di rumah. Wanaha antahariha anil kubur, dan dilarang untuk beribadah di kuburan. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Tempat ibadah adalah masjid-masjid dan rumah-rumah kalian, agar jangan seperti kuburan. Karena kuburan itu bukan tempat ibadah. Aksama yaf'aluhul musyrikun, sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti dari kalangan Nasrani atau Yahudi, yang mereka justru menjadikan kuburan nabi mereka, orang soleh mereka, sebagai tempat ibadah. Siapa yang bilang gitu? Hadisun sahih. Siapa yang bilang gitu? Hadisun sahihun, diriwayatkan dari Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menceritakan apa yang beliau saksikan di Habasyah. Mereka berkata, ya Rasulullah, aku melihat di Habasyah gereja-gereja mereka penuh gambar-gambar. Ini gambar-gambar nabi mereka. Dihias indah begini dan begitu. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ulaika, idza mata fihim ar-rajulu salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru tilka suwar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya, mereka itu satu kaum yang kalau ada yang meninggal di kalangan orang soleh mereka, mereka bangun di atas kuburannya tempat ibadah, tempat sujud. Kemudian mereka bikin gambar-gambarnya, patung-patungnya. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Rasulullah ceritakan kejelekan mereka, bahwa mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Man? Nasrani. Karena Habasyah adalah Nasrani. Emang mirip dengan Yahudi. Mereka juga sama membangun tempat ibadahnya di kuburan orang-orang soleh mereka. Kemudian kelanjutan hadisnya lebih mengerikan lagi. Nabi menyatakan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Nabi gambarkan sejelek-jelek makhluk di sisi Allah? Kaum Nasrani yang menjadikan kuburan orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Yang membuat gambar-gambarnya. Yang akhirnya ujung-ujungnya ketika mereka beribadah di kuburan orang saleh, pada akhirnya mereka menyembah orang saleh, tidak lagi memanggil ya Allah ya Allah, tidak lagi memanggil ya Rabbi, tapi yang dipanggil adalah ya wali fulan, ya syekh fulan, ya maulana, dan seterusnya yang dipanggil orang saleh yang dikubur tersebut. Tidak lagi beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada orang saleh tersebut. Itu sudah terjadi pada kaum Nasrani. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka ini sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Apa makna ucapan Nabi ini? Apa makna ucapan beliau? Mereka ini sejelek-jelek makhluk. Maknanya kalian wahai muslimin, jangan seperti mereka. Mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Jangan. La taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ramikanlah dengan ibadah. Dan jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai tempat keramaian, sebagai Id. Jangan. Ini kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat memperhatikan kalian wahai muslimin. Beliau sangat sayang, beliau sangat mengasihi kalian sehingga dijaga kalian. Hingga dijaga kalian dari jalan-jalan kesyirikan. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah, tutup pintunya, nanti akan terjerumus kalian ke dalam kesyirikan. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat Id. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat keramaian. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, kaum muslimin, agar jangan terjerumus seperti yang telah terjerumus di dalamnya kaum ahlul kitab. Agar kita jangan seperti mereka, kaum Nasrani, yang kemudian akhirnya menyembahnya Bunda Teresa. Bukan lagi menyembah Allah. Akhirnya menyembah makhluk, menyembah nabinya. Tidak lagi menyembah Allah, tapi menyembah makhluk. Menyembah Bunda Maryam, menyembah Nabi Isa alaihi salam, menyembah fulan wa fulan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa naha antahariha anil qubur. Nabi melarang untuk berupaya meramaikan kuburan dengan ibadah. Dilarang. Aksama yaf'aluhul musyrikuna minan nasara. Wa man tashabbaha bihim min hadhihi al-ummah. Maka jangan menyerupai mereka dan jangan mengikuti orang-orang yang menyerupai kaum Nasrani. Menjadikan kuburan orang solehnya sebagai tempat ibadah. Wa fi sahihaini, dan dalam dua kitab sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhiduha quburan. Perhatikan hadis ini yang lebih sahih dari hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya sahih, hadis yang ini lebih sahih lagi. Mengapa? Dikeluarkan dalam dua kitab tersahih setelah Al-Quran, yaitu kitab Bukhari dan kitab Muslim. Sahih Bukhari dan sahih Muslim. Disebutkan di dalamnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah sebagian salat kalian di rumah-rumah kalian. Jadikanlah sebagian salat kalian di rumah-rumah kalian. Wala tattakhiduha quburan, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini sangat jelas, sangat gamblang, menunjukkan perbedaan antara rumah dengan kuburan. Perbedaan yang sangat jelas antara rumah dengan kuburan. Rumah disuruh untuk mengerjakan salat-salat sunnah di sana, kuburan tidak. Ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikan sebagian salat-salat kalian, ini salat-salat sunnah, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Wala tattakhiduha quburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya jangan dikosongkan dari salat nanti kayak kuburan. Wa fi sahih Muslim. Hadis yang berikutnya dalam sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, juga marfu'an anin Nabi, bahwa Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yafirru minal bait alladhi yusma' suratul baqarah tuqra fi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan, yafirru minal bait. Karena syaitan akan lari dari rumah yang terdengar di dalamnya surat Al-Baqarah dibacakan. Syaitan akan lari dari rumah yang terdengar padanya surat Al-Baqarah tuqra fi. Yang terdengar surat Al-Baqarah dibaca di dalamnya. Artinya kuburan tidak dibacakan surat Al-Baqarah, tetapi rumah bacakanlah surat Al-Baqarah, karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian dikiaskan oleh orang-orang yang tidak mengerti, kalau gitu kita kiaskan saja kuburan seperti rumah supaya setan lari dari kuburan tersebut. Ya ikhwan, wahai kaum muslimin, setan itu menggoda orang hidup. Setan itu menggoda orang hidup. Orang mati mah enggak digoda, sudah selesai urusannya, sudah tutup buku catatannya. Sudah enggak akan bertambah, enggak akan berkurang. Kecuali dari pahala jariah atau dosa jariah. Pahala yang terus dipakai manfaatnya, sedekah yang dipakai manfaatnya, atau dosa yang kejelekannya terus mengalir. Selain itu, udah gak mungkin tambah berbuat sesuatu, gak akan ada lagi. Sehingga syaitan bukan di kuburan, di tempat-tempat berkumpulnya manusia, di tempat keramaian, di pasar-pasar, di mal-mal, dan termasuk di rumah kalian. Di pondok takut untuk berbuat jelek, di rumah berani. Di masjid gak berani, di kamar berani. Kenapa? Ada syaitan di sana membisikkan, udah gak ada yang lihat ini. Wa aqulu, maka kita katakan pada kalian, syaitan akan lari dari rumah kalian kalau dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jangan seperti kuburan. Kuburan bukan rumahnya orang hidup, gak bisa dikiaskan dengan rumahnya orang hidup. Rumahnya orang hidup dengan rumahnya orang mati jelas berbeda, gak bisa dikiaskan. Kesalahan yang kaprah, tahu salah kaprah? Kesalahan tapi sudah merata di banyak orang. Itu namanya salah kaprah. Seperti orang bilang menanak nasi. Salah gak tuh? Salah lah. Yang dimasak itu beras jadi nasi. Kan begitu. Menanak beras jadi nasi. Tapi udah umum semua ikut salah. Menanak nasi, menanak nasi. Bukan menanak nasi, menanak beras menjadi nasi. Itu salah kaprah. Sekarang yang terjadi juga, padahal perkara penting, tapi kesalahannya merata. Yaitu mengkiaskan rumah dengan kuburan. Mendengar hadis, salatlah salat sunnah di rumah kalian, agar rumah kalian bercahaya. Wah, kuburan juga kita kerjakan salat supaya kuburan dia bercahaya. Loh, ya kuburan bukan rumah lah. Ya tapi kan itu rumahnya dia, ya orang yang mati. Ya tidak sama. Itu qiyas ma'al fariq. Dibacakan surat Al-Baqarah agar syaitan lari dari rumah tersebut yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau gitu kuburan kita bacakan surat Al-Baqarah saja supaya bercahaya. Supaya dibacakan surat terus menerus setiap hari, maka dibikin masjid di atasnya. Masjidnya begitu. Imamnya di sini. Ini kuburan. Apa alasannya? Sama. Salah kaprah tadi. Supaya kuburannya bercahaya terus. Karena di atasnya ada orang yang sholat. Dan makmumnya banyak. Amin. Setiap lima waktu mereka sholat di sini. Dan setiap maghrib, isya, dan subuh. Suaranya dilantangkan, dikeraskan. Dan banyak yang mengaminkan. Supaya kuburan di bawahnya bercahaya. Ini barakallahu alaikum salah kaprah. Karena yang di atas ini dunia. Yang di dalam kuburan ini barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dunia dengan alam barzah, dua perkara yang terpisah. Dunia dengan alam barzah tidak nyambung. Kalaupun di sini salat lima waktu, di bawahnya ini orang yang fasik, asi, zalim, apalagi musyrik, apalagi kafir, apalagi yang masing-masing dengan amalannya. Yang gelap tetap gelap gulita, walaupun di atasnya dibacakan surat Al-Baqarah sejuta kali. Kalau di dalamnya orang jelek. Di dalamnya kalau orang saleh, mukmin, taqi akan bercahaya, walaupun di atasnya tidak ada orang salat, enggak ada orang yang membacakan surat Al-Baqarah, akan tetap bercahaya. Enggak ada kaitannya antara dunia dengan barzakh. Tahu artinya barzakh? Barzakh itu artinya pemisah. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara dua lautan itu ada barzakh yang memisahkan antara keduanya. Barzakh itu pemisah. Maka alam barzakh adalah alam yang terpisah dari alam dunia. Kamu berbuat apapun di atas kuburan, yang di dalam kuburan itu di alam barzakh lain. Tidak sama. Cuma innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sudah banyak yang keliru dalam hal ini karena menganggapnya sama antara rumah dengan kuburan. Padahal Nabi mengulang-ulang dalam sekian hadis, berbeda antara rumah dengan kuburan. Jangan jadikan kuburan seperti rumah, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Bacakan surat Al-Baqarah, kerjakan salat-salat sunnah, bacalah zikir-zikir di rumah kalian. Karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jangan seperti kuburan. Artinya kuburan tidak dianjurkan untuk semua itu. Jelas dibedakan oleh Nabi, tapi sebagian dari kita menganggap sama dan dikiaskan. Sebagaimana rumah juga bercahaya, kuburan juga kalau dibaca bercahaya. Sebagaimana rumah dibacakan Al-Baqarah, lari syaitan dari rumah. Demikian pula kuburan kalau dibacakan, syaitan lari. Ngapain syaitan di situ? Sudah selesai urusannya. Sudah tutup buku catatannya. Syaitan menggoda orang yang hidup. Barakallahu fikum. Qauluhu. Ucapan dalam hadis yang pertama tadi. Pada bagian kedua. Wala taj'alu qabri 'idan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-'idu 'id adalah ismun lima ya'udu min al-ijtima' al-'am ala wajhin mu'tad. Id adalah apa yang ya'udu berulang min ijtima'il 'am dari perkumpulan manusia secara umum ala wajhin mu'tad dengan kebiasaan yang berulang. A'idun imma bi'audis sana, berulang, apakah berulang setiap tahun? Au bi'audil usbu', atau berulang setiap pekan? Awis syahr, atau berulang setiap bulan? Wa nahwi dzalik. Baik. Seperti apa yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa Id kalau berkumpul tiga perkara. Ada hari yang berulang, berulang tiap tahun atau berulang tiap bulan atau berulang tiap pekan. Kedua, ada ijtima'ul 'am, ada berkumpulnya manusia, keramaian manusia. Ketiga, ada kebiasaan ibadah yang dikerjakan saat itu. Maka itu adalah Id. Jangan jadikan kuburan Nabi sebagai Id. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-'id ma yu'tadu maji'uhu wa qasduhu min zamanin wa makan. Kata Ibnu Qayyim, Id adalah apa yang biasa didatangi, wa qasduhu dituju, berulang-ulang, selalu didatangi, selalu diramaikan, min zamanin wa makan, apakah itu waktu atau tempat. Jadi yang berulang-ulang itu tempatnya atau waktunya, dua-duanya. Makhudun minal mu'awadah wal i'tiyad. Kata Id diambil secara bahasa dari kata mu'awadah, kebiasaan. Wal i'tiyad, yang terus menerus diulang-ulang. Baik, maka karena namanya Id adalah terkumpul dari tiga perkara ini, kembali kepada apa yang sudah kita tulis, satu, dua, tiga, satu hari yang berulang, kedua perkumpulan manusia, ketiga ibadah khasah, ibadah yang khusus dilakukan saat itu. Maka Id barakallahu fikum, kadang nama harinya ini hari Id, kadang nama perkumpulannya hari ini Id, maksud hari berkumpul manusia, dan kadang bermakna ibadahnya. Saya melihat Id kalau disebut dalam satu jumlah mufida, ra'aitul Ida, maka Id sebagai nama apa? Nama waktu, nama ibadah tertentu, atau nama zamannya, nama tempatnya? Ra'aitu Idan. Maka Id di situ sebagai nama acaranya, nama ibadahnya. Aku melihat keramaian orang sudah mengerjakan sesuatu. Ra'aitu Idan, aku melihat Id. Atau ada yang berkata jumlah mufidah yang kedua, ghadan al-Id. Maka Id sebagai nama apa? Nama waktu, atau nama ibadahnya, atau nama kumpulan manusia? Hah? Waktu. Besok hari raya, berarti besok itu adalah hari yang berulang, yang dirayakan dan seterusnya. Nama hari. Jadi kata Id agak unik, kadang sebagai nama waktu, kadang sebagai nama acaranya, apa ibadah, kadang sebagai nama ijtima. Nah. Nama tempat di sini. Makanul ibadah, tempat ibadah diramaikan di tempat tersebut, maka tempat tersebut dikatakan id. Ja'an nasu ilal id. Manusia berbondong-bondong datang ke id. Berarti id nama apa? Hah? Nama tempat. Nama tempat. Kalau wadan al-id berarti nama waktu. Kalau ja'an nas ilal id berarti nama tempat. Ra'aitul Eid, aku melihat Eid, berarti melihat keramaian manusia. Barakallahu fikum. Atau melihat acara manusia yang berkumpul di sana. Ala kulli hal, kembali kepada kitab. Fa idza kana isman lil makani fa huwa al makanu alladhi yuqsad fihi al ijtima'. Kalau Eid itu sebagai nama tempat, maka dikatakan id kalau tempat itu tempat yang dijadikan sebagai keramaian manusia di waktu tertentu, maka tempatnya disebut al-id. Wa antiyabuhu lil ibadah aw li ghairiha atau kebiasaan mereka berkumpul di sana untuk ibadah. Kama annal masjidil haram wa mina wa muzdalifah. Sebagaimana masjidil haram, mina, muzdalifah, arafah, dan lain-lainnya dari masyair. Ja'alallah, ja'alahallah idan. Allah jadikan semuanya sebagai id, sebagai tempat-tempat keramaian. Lilhunafa, bagi ahli tauhid. Wa mathabah, sebagai pahala. Kama ja'ala ayyamat ta'abbud fiha 'idan, sebagaimana nama-nama hari yang di sana hari ibadah juga dinamakan 'id. Wa kana lil musyrikin a'yadun zamaniyah wa makaniyah, dan bahwasanya musyrikin memiliki 'id. Musyrikin juga punya 'id. Zamaniyah wa makaniyah. Zamaniyah maknanya waktu-waktu tertentu yang diadakan keramaian di sana. Makaniyah tempat-tempat tertentu yang diadakan keramaian di sana. Falamma ja'a Allahu bil Islam, ketika Allah mendatangkan Islam, abtalaha, Allah batalkan. Wa wadaha al-hunafa, maka Allah gantikan untuk para hunafa, Allah gantikan untuk para ahli tauhid dengan Idul Fitri dan Idul Nahri. Diganti dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wa ayyama Mina, dan diganti dengan hari-hari Mina. Kama awwadahum, sebagaimana Allah gantikan mereka ayatul musyrikin yang merupakan makaniyah, tempat-tempat perayaannya musyrikin, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ka'bah, dengan Mina, dengan Muzdalifah, dengan Arafah, dan dengan masyair yang lain. Baik, berarti Eid ada zamaniyah, ada makaniyah, ada tempat-tempat Eid, ada waktu-waktu Eid. Waktu-waktu Id musyrikin diganti dengan waktu Id Idul Fitri, Idul Adha. Tempat-tempat Id musyrikin di berhala ini, di berhala itu, di kuburan ini, di kuburan itu, diganti dengan Ka'bah, Masjidil Haram, Mina, Arafah, Muzdalifah, dan lain-lain. Naktafi bihadal qadr. Barakallahu fikum. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.